إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan membaca syarah dari jenis atau keterangan jenis kesyirikan yang pertama di antara jenis-jenis syirkul akbar. Sudah disebutkan pada kesempatan lalu bahwa syirkul akbar itu ada 4 macam. Yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif syirkul da'wah, syirik di dalam permasalahan doa. Beliau membawakan dalil dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil fulk da'u Allaha mukhlishina lahu ad-din. Falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun." Mereka orang-orang musyrikin apabila mereka menaiki kapal, yakni berada di atas kapal-kapal yang mereka naiki, maka mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan di dalam doa mereka. Ya, tidak ada yang mereka minta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falamman jahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka hingga ke daratan yang mereka tuju, idzahum yusyrikun, ternyata mereka kembali kepada kesyirikan mereka, yakni bersyukur kepada ilah-ilah yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang syirkul da'wah. Qala asy-syarih rahimahullah, ay an-naw'ul awwal min anwa'i syirkil akbar syirkul da'wah ay ad-du'a. Yani jenis yang pertama dari jenis-jenis kesyirikan syirik besar adalah syirkud da'wah, yakni ad-du'a. Ad-da'wah yang dimaksud di sini yakni ad-du'a, syirik dalam perkara doa. Wa dzalika anna ad-du'a ibadatun min a'zami anwa'il ibadat. Yang demikian itu, yakni penjelasannya bahwa doa merupakan ibadah dan termasuk dari yang paling agungnya dari jenis-jenis ibadah. Baik, dan manusia ya dengan beragam keyakinan mereka semuanya meyakini sepakat bahwa namanya doa itu ibadah. Baik. Jadi tidak ada keraguan tentang perkara ini. Mungkin pada sebagian perkara ya di sana ada sebagian menganggap itu bukan ibadah. Sebagian menganggap ibadah, tapi untuk perkara doa ini ya semua umat sepakat bahwa doa ya adalah ibadah. Hanya kita melihat ya hanya kaum muslimin al-muwahhidun yang mereka menunjukkan jenis ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bal huwa mukhul ibadati wa khalisuha. Bahkan doa ini merupakan sumsum ya, dari peribadatan dan khalisuha merupakan inti dari peribadatan. Hadis yang dengan lafaz ad-du'a mukhul ibadah yang ini disebutkan oleh Syekh Islam Al-Mujaddid dalam Salatatul Usul, hadisnya dhaif. Adapun yang sahih sebagaimana yang akan disebutkan oleh Asy-Syarih di sini. Bal kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedudukan doa ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan hakikat dari doa dengan datangkan dhamir fasl untuk penegas bahwa doa itu ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhumah. Waqad qala Allah subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam ayat ke-60 dari surat Ghafir. وَقَالَ رَبُّكُمْ, dan Rabb kalian, yani Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, اُدْعُونِي, berdo'alah kalian semua kepadaku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, niscaya aku akan mengijabahi kalian dari doa yang kalian minta. Di sini kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa langsung kepadanya. Ya, Allah tidak pernah di satu ayat pun memerintahkan hamba-hambanya untuk menjadikan perantara di dalam berdoa. Dan sudah kita pelajari bahwa perantara ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ada perantara yang ditetapkan di dalam syariat, yakni keberadaan para rasul di dalam menyampaikan risalah, dan perantara yang dinafikan, ditolak, ditiadakan oleh syariat, yakni perantara di dalam beribadah, di dalam berdoa, ya, di mana siapa yang mengingkari apa yang Allah tetapkan dari keberadaan perantara antara Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Sebagaimana yang menetapkan adanya perantara yang Allah subhanahu wa ta'ala nafikan, Allah tiadakan di dalam syariatnya, ya, jadi sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrikin menjadikan perantara-perantara di dalam berdoa, ya, dari para wali atau para nabi ataupun yang lainnya, sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang musyrikun, baik yang menisbatkan diri ke dalam Islam ataupun selainnya, maka mereka kafir. Siapa saja yang menjadikan perantara, ya, antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk di dalam berdoa, maka mereka kafir. Sudah kita pelajari pada pembatal keislaman berapa? Nomor 2. Kemudian di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud sebagaimana yang Allah perintahkan di awal ayat, yakni berdoa. Ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah ini, yakni doa. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku. Jadi siapa saja yang sombong, enggan, enggak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang sangat keras dalam ayat ini. Saya dakhuluna jahannama dakhirin. Ini saya. Dia akan masuk ke dalam jahannam. Nama dari nama-nama neraka yang menggambarkan dalam dan gelapnya. Ya. Jahannam. Dakhirin. Dalam keadaan hina dina. Menunjukkan dari sini bahwa mereka, ya, yang enggan dan merasa cukup, ya, tidak perlu dengan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dalam keadaan yakni hakikatnya tidak ada seorang pun di antara makhluk yang tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi siapa saja yang enggan menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan orang tersebut ke dalam jahannam dalam keadaan hina, rendah. Falamma thabata anna ad-du'a'a ibadah, tatkala telah sabit, telah tetap bahwa doa itu ibadah, sebagaimana kita ketahui dari dua dalil yang disebutkan di sini, yakni dari yang pertama yang disebutkan dari sabda Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Kemudian ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jika kita telah mengetahui bahwa doa itu ibadah, dan sekali lagi bahwa seluruh umat yang muslimnya maupun kafirnya semuanya mengakui bahwa doa adalah ibadah. Jika kita telah mengetahui bahwa doa itu ibadah, fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru. Maka memalingkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala merupakan syirik akbar. Dan ini perkara yang harus dicamkan oleh setiap kita, diingat oleh setiap kita, ya, dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih di sini, Syirkul Akbar, yakni memalingkan doa atau ibadah yang manapun dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada suatu perkara yang sabit bahwa perkara itu adalah ibadah, kemudian dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya telah terjatuh ke dalam syirik akbar. Faman da'a nabiyyan aw malakan aw waliyan aw qabran aw hajaran aw ghayra dhalika minal makhluqin fahuwa musyrikun kafirun. Maka siapa saja yang berdoa kepada seorang nabi atau kepada malaikat, di antara malaikat-malaikat Allah, misalnya seorang menyeru, ya, kepada nabi meminta untuk dijauhkan dari neraka, menyeru kepada malaikat Jibril atau Mikail atau yang lainnya, atau waliyan, atau berdoa kepada seorang wali, misalnya berdoa kepada Abu Bakar, Umar, Ali, ya, Utsman, yang kita tidak ragu akan kewalian mereka, ya. Adapun yang dianggap wali-wali oleh mereka manusia belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya. Ya. Au qabrun, atau berdoa kepada kuburan secara umum. Au hajaron, atau berdoa kepada batu. Ya, baik batu yang masih dalam bentuk utuh ataupun batu akik, ya. Ataupun batu-batu yang lainnya. Mungkin ada yang punya merah delima, ada yang semisalnya. Au ghairu dzalik, atau yang lainnya, mungkin keris atau bentuk-bentuk yang dijadikan sebagai jimat oleh manusia. Minal makhlukin, dari kelompok atau jenis-jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Fahuwa musyrikun kafir, maka pelaku perbuatan tersebut dia telah menjadi musyrik kafir. Apakah bersyarat berulang-ulang, Ibnu Umar? Tidak, ya. Cukup dengan satu kali perbuatan yang dia lakukan, dia telah menjadi musyrik kafir. Ini bahayanya syirik akbar. Sebelumnya dia muslim, dengan perbuatan ini berdoa, sekali saja dia berdoa ke kuburan, mungkin kuburan Sunan Kalijaga atau kuburan yang lainnya, minta-minta kepada penghuninya, maka dia telah menjadi musyrik kafir. Ini terkait dengan hukum umum, ya. Adapun terkait dengan vonis, ya, ta'yin, ma'iyan, ya, maka terkait dengan takfir ma'iyan ini ada ketentuan-ketentuannya, ya. Sehingga ya, perlu dibedakan antara hukum yang sifatnya umum, siapa yang memalingkan, ya, satu jenis peribadatan, baik doa ataupun yang lainnya kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir, dengan ketika kita hendak menghukumi person per person. Ini ada syurut dan mawani'nya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dalil yang menunjukkan bahwa siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadi musyrik kafir. Allah nyatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa berdoa, bersama dia berdoa kepada Allah, berdoa kepada ilahan akhar, kepada sesembahan yang lain, apa saja yang dia berdoa padanya, baik sesembahan yang lain itu tadi disebutkan ya nabi ataupun malaikat ataupun wali ataupun kuburan ataupun batu ataupun yang lainnya, la burhana lahu bih, yang tidak ada burhan. Burhan dimaknai di sini hujjah, hujjah baginya yang membenarkan perbuatannya tersebut. Tayyib. Terangan la burhana lahu bi, ya, ini sebagai sifatul kasyifah, menjelaskan tentang hakikat sesembahan yang selain Allah. Itu tidak ada hujjah yang akan membenarkan peribadatan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan maknanya bahwa di sana ada sesembahan yang selain Allah yang memiliki hujjah untuk diibadahi. Tidak ada. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, maka sesungguhnya perhitungannya atas perbuatan orang tadi berdoa kepada selain Allah, bersama dia berdoa kepada Allah, perhitungannya di sisi Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisabnya sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian innahu la yuflihul kafirun, di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan sesungguhnya la yuflihul kafirun, orang-orang kafir itu tidak akan meraih falah, tidak akan meraih kesuksesan, kebahagiaan. Di sini ya keterkaitan awal dan akhir dari ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bersama dia berdoa kepada Allah, maka dia dihukumi telah kafir sebagaimana hukum Allah di akhir ayat ini. Menunjukkan dari sini bahwa tidak ada faedah yang bisa dia petik dari dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika di saat yang lain dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dituntut dari seorang muslim untuk betul-betul memurnikan tauhidnya dengan menunjukkan sikap bara'ah, antipati dari setiap yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga dari pelakunya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang kufur, ingkar kepada tagut, setiap yang diibadahi selain Allah, Allah dahulukan ya, dari seorang muslim dituntut untuk adanya pengingkaran terhadap setiap yang diibadahi selain Allah. Oleh karena itu mereka yang mengaku muslim dengan menganggap bahwa silakan bebas, yang penting saya beribadah hanya kepada Allah, adapun orang lain mau beribadah kepada yang selain Allah ya silakan, dia bukan muslim. Karena dituntut seorang muslim memiliki sikap antipati terhadap setiap yang diibadahi selain Allah. Harus ada pengingkaran ya, terhadap setiap yang ibadahi selain Allah. Kemudian dia menjadikan dirinya hanya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah seorang muslim. Dan di masa kita berbagai upaya pendangkalan terhadap akidah Islamiyah gencar dilakukan oleh musuh-musuh Islam, baik yang berpenampilan sebagai musuh ataupun mereka orang-orang yang menjadi jongos-jongos untuk kepentingan musuh-musuh Islam. Di antaranya adalah orang-orang liberal. Kemudian bal kullu ibadatin lillahi ta'ala minal ibadati adh-dhahirati wal batinati la yajuzu sarfuha illa lahu wahdahu la syarika lah. bahkan seluruh ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai jenis ibadah yang zahirah, yang nampak, maupun yang batinah, yang tersembunyi, la yajuz sarfuha illa lahu wahdahu la syarikalah. Tidak boleh dari ibadah-ibadah tersebut ditujukan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, yang tidak ada sekutu baginya dalam hak untuk diibadahi tersebut. Faman sarafaha aw syai'an minha li ghairillah fa huwa musyriku syirkul akbar. Barang siapa yang memalingkan ibadah-ibadah tersebut, aw syai'an minha, atau sebagian atau satu saja dari ibadah-ibadah itu kepada selain Allah. Beliau mengingatkan, barang siapa memalingkan ibadah-ibadah itu, mungkin dia berdoa, bernazar, kemudian berkurban, ya, atau jenis ibadah yang lainnya, atau satu saja dari jenis-jenis ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik syirik akbar. Faqad taqaddama al-kalamu ala dzalika ma dzikri al-adillati fi an-naw'i tsani min anwa'i at-tauhid. Telah berlalu penjelasan tentang perkara ini bersama dengan penyebutan dalil-dalilnya pada pembahasan jenis kedua dari jenis-jenis tauhid. Ya, pembahasan tauhid apa? Taufik, Islam. Pembahasan tentang taufik apa? Tauhid apa? Tauhid. Uluhiyah. Baik. Kemudian wad-dalilu ala anna ad-du'a ibadah bal huwa ajallul ibadati wa asasuha wa anna man sarafahu li ghairillahi fa huwa musyrik qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin al-ayah. Dalil yang menunjukkan bahwa doa adalah ibadah, bahkan doa ini merupakan ajallul ibadati wa asasuha, ibadah dari ibadah-ibadah yang paling mulia dan paling mendasar, asas, dasar dari seluruh ibadah yang lain. Wa anna man sarafahu li ghairillahi fa huwa musyrik. Dan dalil yang menunjukkan bahwa siapa yang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, maka dia musyrik. Qauluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, apabila mereka naik di atas kapal-kapal mereka, mereka berdoa, mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga akhir dari ayat tersebut. Kata Asy-Syarih rahimahullah, yukhbiru ta'ala anil kuffari al-musyrikin bih. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang orang-orang kufar, orang-orang kafir yang menyekutukannya dengannya. Annahum iza kanu fil bahr ala sufuni allati sakharaha Allahu lahum tasiru bihim haythu sya'u bisuhulatin. Bahwa mereka, apabila mereka berada di lautan, di atas bahtera-bahtera mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan untuk mereka, sehingga bahtera-bahtera atau kapal-kapal itu ya, berjalan membawa mereka sebagaimana yang mereka inginkan dengan mudah. Fa idza ja'atuhum rihun 'asif. Ketika mendatangi mereka angin yang kencang, wajaahumul mauju min kulli makan. Dan al-mauj, yakni ombak, mendatangi mereka dari setiap tempat. Wa tayaqqanu bil halak, dan mereka yakin bahwa ombak-ombak ini akan membinasakan mereka. Yakin ya dengan kondisi yang demikian. Laja'u hina idzin ila Allahi wahdahu fi kashfi kurbatihim. Maka di saat itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan kesempitan yang mereka hadapi. Tidak ada yang mereka minta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'ilmihim annahu la yunjihim illa huwa wahdahu. Karena mereka tahu dan betul-betul yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Dia semata. Ya, mereka yakin berhala-berhala yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya tidak mampu untuk menolong mereka. Ini keadaan orang-orang musyrikin yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Jadi musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Adapun musyrikin ya di masa kita sebagaimana yang digambarkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Kasyful Syubhat, ya sangat-sangat parah kesyirikannya. Demikian juga dalam kitab beliau Qawaidul Arba. Ya. Dalam kondisi yang semisal ini mereka malah lupa berdoa kepada Allah. Ya, yang diminta justru wali-wali mereka. Ya. Dan yang demikian sesuatu yang masyhur di kalangan tarekat sufi, khurafat-khurafat tentang para wali, di antaranya bahwa wali mereka itu bisa menolong ya, mereka sampai tangannya demikian panjang memanjang dari tempatnya sampai ke lautan yang di sana ada kapal yang hendak ditolong. Menunjukkan dari sini lebih parahnya orang-orang musyrikin yang ada di masa kita dibandingkan yang didakwai oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada sebagian pihak yang merasa jenuh dengan dakwah tauhid, menunjukkan ya jahilnya tentang tauhid. Kondisi di masa kita manusia sangat butuh kepada dakwah tauhid ya, secara lisanul hal, secara kondisi keadaan sangat butuh terhadap dakwah tauhid. Fayukhlisuna lahu ad-din والدعاء بالتضرع والبكاء. Maka mereka betul-betul memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala agama, yakni amalan mereka, doa mereka, بالتضرع والبكاء, dengan betul-betul merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menangis meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. وَيَتْرُكُونَ آلِهَتَهُمْ كُلَّهَا, dan mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka semuanya yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada kondisi sulit keadaan orang musyrikin di masa didakwahi oleh Rasulullah SAW seperti ini. وَيَكُولُونَ, mereka menyatakan la in anjaitana min hadza min hadhihi lanakunanna minasyakirin, seandainya engkau ya Allah selamatkan kami dari bencana ini tentu kami termasuk dari orang-orang yang akan bersyukur kepada engkau. Fayastajibu du'aahum allazi yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a, maka zat yang mengijabahi doa orang-orang yang dalam keadaan yakni terjepit dengan bahaya, zat yang mampu untuk menghilangkan kejelekan, dia Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa mereka. Wa yusiluhum ila matlubihim salimin, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan mereka kepada yang mereka tuju, tempat yang mereka tuju, salimin, dalam keadaan selamat. Fa idza nazalu 'anis safinah, ketika mereka turun dari kapal-kapal yang mereka naiki, 'adu ila syirkihim wa kufrihim, ternyata mereka kembali kepada kesyirikan dan kekufuran mereka. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, mereka berusaha untuk mengecoh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya sebaik-baik pembalas tipu daya mereka. Walakin li tamami ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi yumhilhum ila ajalin musamma, akan tapi dikarenakan kesempurnaan ilmu Allah, kesempurnaan hikmah, kesempurnaan kelembutannya, Allah Subhanahu wa taala menunda mereka, tidak menghukum dengan perbuatan mereka ketika itu. Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman atas mereka ila ajalin musamma, hingga waktu yang telah ditetapkan. Walau syaa la ahlakahum fil barri aw fi ayyi makanin kanu, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Maha mampu untuk membinasakan mereka di daratan ketika mereka turun, ya, atau di tempat yang manapun yang mereka berada, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghancurkan mereka. Fa idza kanu yaumal qiyamah, dan ketika mereka, fa idza kana yaumal qiyamah fa idzal hujjatu qad qamat alaihim, dan nanti ketika hari kiamat, tatkala hujjah telah tegak di hadapan mereka, fa yadkhuluna jahannam madakhirin khalidin fiha abadan wal iyaz billah, maka mereka pun masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, wal iyaz billah. Ini balasan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Wa qad qala syaikhul Islam al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu taala fi al-Qawaid al-Arba'. Syaikhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau telah menyatakan dalam kitab beliau al-Qawaid al-Arba'. Kata beliau, al-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aglaru syirkan minal awwalin, bahwa orang-orang musyrikin yang ada di zaman kita ini, mereka lebih parah kesyirikannya dibandingkan generasi musyrikin awal, yakni musyrikin di masa Nabi SAW diutus. Jadi beliau rahimahullah bercerita tentang orang-orang musyrikin di masa beliau, yakni pada abad ke-12 Hijriah. Ya, 12 abad berlalu dari wafatnya Nabi. Beliau menyatakan bahwa musyrikin di masa beliau ini lebih parah dibandingkan musyrikin-musyrikin yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakhai wa yukhlisuna fish shiddah. Dikarenakan al-awwalin, yakni al-musyrikin al-awwalin, orang-orang musyrikin generasi awal yang didakwai oleh Nabi SAW, mereka berbuat kesyirikan hanya ketika mereka dalam kondisi raha, lapang. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Jadi begitu mereka selamat, kembali mereka berbuat kesyirikan. Wa yukhlisuna fi syiddah. Adapun ketika mereka dalam kondisi sulit, maka mereka mengikhlaskan doa dan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membandingkan wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Sementara musyrikin di zaman kita ini, kesyirikan mereka terus-menerus. Dalam kondisi mereka senang berbuat syirik, dalam kondisi mereka sempit berbuat syirik. Bahkan kita mendapati semakin sulit kondisi yang dihadapi, semakin kencang kesyirikan mereka. Kita lihat misal, ya, tidak jauh-jauh dengan sebagian yang terjadi di masyarakat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hasil panen yang baik, ya, muncul istilah berbagai sedekah, ada sedekah gunung, ya, ada sedekah bumi, kalau orang dari daerah pantai ada sedekah laut, ya. Siapa yang dituju dari sedekah-sedekah itu? Ya. Meskipun kita melihat acara-acara ini dipoles dengan istilahnya pentas budaya, warisan leluhur, dan yang semisalnya. Penamaan-penamaan ini tidak mengubah hakikat. Maknanya bahwa kalau itu syirik, ya tetap syirik. Ini ketika dalam kondisi senang. Melakukan berbagai acara kesyirikan. Sebaliknya ketika mereka menghadapi kondisi sulit, genting, ya, entah gunungnya meletus atau lautnya terjadi tsunami dan yang semisalnya, dilakukan juga sedekah, ya, yang diminta juga menurut mereka yakni penghuni-penghuninya itu. Dari sini menunjukkan kepada kita, ya, mereka rusak dalam perkara tauhid uluhiyah, demikian juga sebelumnya mereka rusak dalam perkara tauhid rububiyah. Ya, karena mereka meyakini adanya pihak-pihak tertentu dari makhluk-makhluk yang ada yang bersekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemilikan alam ini. Penguasa laut selatan siapa? Menurut mereka, ya, mestinya kan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menguasai seluruh alam yang ada ini. Wallahul musta'an. Ini yang digambarkan oleh Syekhul Islam pada kitab Al-Qawaidul Arba, yang ini terjadi, ya, atau gambaran yang beliau berikan tersebut beberapa, ya, ratus atau mungkin sekitar 200-an tahun yang lalu, yang maknanya bahwa di masa kita lebih buruk lagi daripada apa yang digambarkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Maknanya bahwa kebutuhan terhadap dakwah tauhid itu lebih besar lagi. Oleh karena itu, hendaknya kita betul-betul bersemangat di dalam menimba ilmu tauhid dan menyebarkannya di masyarakat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.